بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. أيها المسلمون عباد الله، وهيكم مسلمين همبا الله سبحانه وتعالى رحمني ورحمكم الله. سموغا الله سبحانه وتعالى merahmatiku dan merahmati kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita duduk untuk mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mempelajari kitab para ulama alaihim rahmatullah, yaitu syarhu sunnati lil Barbahari rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Wa biiznillah, kitab syarhu sunnah lil Barbahari rahimahullahu ta'ala masih ada dua paragraf lagi, dan setelah itu kitab ini akan berakhir dipelajari. Pada hari Senin malam Selasa ini, qauluhu wa man ahana صاحب بدعة رفعه الله في الجنة مئة درجة. Beliau mengatakan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, dan barang siapa yang menghina, ihana, menghina ahlul bid'ah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkatnya 100 derajat di dalam surga. Kalimat ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Ibnu Abdullah Alul Huzan hafizahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya min kulli su'in wa makruh, dari setiap perkara yang jelek dan dari setiap perkara yang dibenci. Bahwa al-wajibu adamu ikrami ahlil bid'ai bil majlisi, wajib untuk tidak memuliakan ahlul bid'ah dengan majlis, Persilahkan untuk duduk. Tidak boleh tuh duduk bersama-sama satu majelis, tidak boleh. Au bil madhi au bi ghairi dzalika min anwa'il ikram, atau dengan pujian atau selain itu dari jenis-jenis pemuliaan, termasuk di dalamnya menyanjung. Ahlul bidah, memuji ahlul bidah tidak boleh. Menyanjung mereka pun tidak boleh. Karena hal itu termasuk bentuk-bentuk pemuliaan kepada ahlul bidah. Hal itu termasuk bentuk-bentuk pemuliaan kepada mereka. Ayuhal muslimuna ibadallah wa hayumat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullah. La syakka anna sana'a yagharriru bin nas, tidak diragukan bahwa menyanjung ahlul bidah yugharriru bin nas, akan menipu manusia. As-sana'u sanjungan, yugharriru bin nas dapat menipu manusia. Engkau puji ahlul bidah padahal dia banyak kemungkaran di dalam yang harus diingkari, maka pujian ini kan menipu manusia. Mangga baik ahlul bidah, satu. Yang kedua, engkau menyanjung ahlul bidah di hadapan manusia, engkau menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka, engkau menyebutkan bahwa mereka juga menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kedua ucapan ini membuat manusia tertipu. Memuji atau menyanjung orang yang tidak berhak untuk dipuji dan disanjung, ahlul bidah. Hadza la syakka annahu ghish. Hadza la syakka annahu ghish. Akan tidak diragukan bahwa hal ini adalah ghish, tipuan. Fala yajuzu ayyugharra ahadun bisana'il kazib, maka tidak boleh engkau menipu seorang pun dengan sanjungan yang dusta. Kau puji dia padahal dia banyak kebid'ahan. Engkau puji dia padahal dia termasuk kelompok sesat. Sehingga sanjunganmu kepadanya ini dusta. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, la yajuzu ta'zimul mubtadi'ah, tidak boleh mengagungkan ahlul bidah. Wasana alaihim walau kana indahum syai'un minal haqq. Dan tidak boleh menyanjung mereka walaupun ada di sisi mereka suatu bentuk kebenaran. Tidak boleh. Li'anna madhahum wasana alaihim yurawiju bid'atuhum. Karena pujian kepada mereka berdahlul bidah dan sanjungan kepada mereka, yurawiju bid'atuhum, akan menyebarkan kebid'ahan mereka. Fulan gak apa-apa, dia memuji menyanjung ahlul bid'ah, sehingga bid'ah ini menjadi tersebar. Fulan saja bicara sama ahlul bid'ah, fulan saja menyanjung memuji ahlul bid'ah, sehingga kebid'ahan itu yang seharusnya diingkari dibiarkan tersebar di tengah masyarakat. Pujian dan sanjungan kepada mereka, kepada ahlul bidah, akan menjadikan ahlul bidah masuk ke dalam deretan tokoh-tokoh di masyarakat. Para ulama ussalaf rahmatullahi alaihim ajma'in, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka. Mereka memperingatkan manusia dari ahlul bidah. Para ulama ussalaf alaihim rahmatullah, mereka memperingatkan manusia dari memuji, menyanjung ahlul bidah. Dan para ulama ussalaf alaihim rahmatullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka, memperingatkan manusia dari duduk bersama mereka, dari duduk bersama ahlul bidah. Ahlul bidah wajib untuk diperingatkan bahaya mereka dari manusia. Dan ahlul bid'ah wajib untuk menjauhi mereka, ahlul bid'ah ini. Walau kana indahum syai'un minal haqq. Meskipun ada pada mereka suatu kebenaran, tetap harus memperingatkan bahaya mereka kepada umat. Tetap harus menjauhi mereka. Yajibu tahziru minhum. Wajib hukumnya untuk mentahzir ahlul bid'ah agar bahaya-bahaya mereka tidak tersebar di masyarakat, agar penyimpangan-penyimpangan mereka tidak tersebar di masyarakat, agar kejelekan, kerusakan dari ahlul bidah tidak tersebar di tengah-tengah masyarakat, terlebih di dalam agama Islam. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian. Pada ahlul bidah ada kesesatan yang tidak boleh kita lalai dari mereka, kemudian terbawa menganggap biasa duduk dan bersahabat dengan mereka. Harus jauhi tempat-tempat mereka. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullah. Ketika engkau menyanjung ahlul bidah, maka engkau telah merendahkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika engkau memuji mereka, memuji ahlul bidah, engkau merendahkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang seharusnya engkau jelaskan kemungkaran, penyimpangan, penyelewengan, kerusakan yang ada pada mereka, namun berbalik, engkau puji, engkau sanjung mereka, dan engkau anggap hal itu biasa. Ketahuilah bahwa perbuatan itu termasuk merendahkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falwajibu ittiba'ul mustaqim alladhi laysa 'indahu bid'ah. Maka wajib untuk mengikuti jalan yang lurus, yaitu jalan yang tidak terdapat kebid'ahan. Ikuti jalan yang lurus, ikuti manhajul haqq, ikuti manhaj yang benar, ikuti jalan-jalan keselamatan, sebab-sebab yang dapat membantu kamu untuk mendapatkan hidayah di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada satu ayat yang dibaca oleh kaum muslimin di berbagai belahan dunia. Di Indonesia dibaca, di Arab dibaca, di negara-negara Islam atau di negara-negara yang ada umat Islam, mereka membacanya di saat sholat lima waktu. Mereka minta kepada Allah agar memberikan mereka petunjuk ke jalan yang lurus, yaitu ayat di dalam suratul Fatihah. Dengan nomor ayat nomor 6 surat Al-Fatihah ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami as-sirat. jalan al-mustaqim, jalan yang lurus. Kau minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam sholat kamu, sholat wajib atau sholat sunnah, sholat yang kau kerjakan secara berjamaah, ataupun sholat yang kau kerjakan sendiri. Engkau baca ayat ini, engkau minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Engkau memohon hidayah. Dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk jalan yang lurus. Kemudian penerapan kamu di dalam kehidupan sehari-hari berbeda dengan apa yang kau minta dalam sholat. Ini terbalik. Kau minta jalan yang lurus agar ditunjukkan jalan yang lurus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pengamalannya terbalik. Berapa kali ayat ini dibaca dalam sehari semalam? 5 kali sehari semalam dibaca oleh kaum muslimin. Rijalan wan nisa'an, laki-laki dan wanita. Tadabbur maknanya, renungkan maknanya. Jangan sekedar engkau baca saja dalam sholat kamu, kemudian kamu tidak amalkan. Al-hidayatu laha asbab. Hidayah itu banyak. Hidayah itu banyak. Minha diantaranya su'alullahi wa dhara'atu ilaihi fi talabil hidayah. Minta kepada Allah dengan penuh ketundukan, merendah diri kepada Allah di dalam mencari hidayah. Iya. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Ghafir ayat yang ke-60. Surat Ghafir ini surat apa ini? Hah? Cari di Al-Quran surat Ghafir itu biasanya gak ditulis. Kalau di tafsir ada. Surat Ghafir surat apa? Al-Mu'min atau Al-Mu'minun? Gak apa-apa dijadikan PR. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fallahu yakul udu'uni astajib lakum. Berdo'alah kepadaku, niscaya aku kabulkan untuk kalian. Iya, kita minta kepada Allah dalam sholat kita dengan merendahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, su'alullahi wa dhara'ati ilaihi fi talabi taufiq. Minta kepada Allah dengan merendahkan diri kepadanya di dalam meminta taufik. Taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. At-taufiq dibayani ulama alaihim rahmatullah, semoga Allah merahmati mereka. Ayyadulaka Allahu ala ta'ah wa ayyu'inaka ala fi'liha. Engkau meminta kepada Allah agar memberikan petunjuk kepadamu di atas ketaatan. Dan engkau meminta pertolongan kepada Allah untuk membantumu melakukan ketaatan. Ini taufiq. Pahami ini. Pahami kata taufiq. Jangan kita punya nama Taufik padahal berbeda dari penjelasan kata Taufik itu sendiri. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, su'alullahi wa dhara'atu ilaihi fi nishrahi sadri lil haqq. Minta kepada Allah dengan menundukkan diri kepadanya di dalam berlapang dada untuk menerima kebenaran. Iya, berlapang dada untuk menerima kebenaran. Kullu bani adama khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun. Semua manusia itu pasti punya salah. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau buat salah dan diingatkan saudaramu fillah karena Allah, sadar bahwa kamu itu keliru, kamu salah. Jazakumullah khair, barakallahu fikum, selesai. Kedudukan kamu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu. Iya. Namun ketika kamu buat salah, kamu keliru, diingatkan, dinasihati oleh saudara kamu yang peduli, cinta dan sayang kepadamu karena Allah, kamu cari alasan lain. Maka keadaan kamu bukan orang yang mencari kebenaran, namun yang mencari pembenaran. Iya, apa susahnya? Ketika kamu salah, diingatkan, kemudian kamu sampaikan jazakallah khair, barakallahu fiik. Selesai. Iya. Kamu mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Sadar kalau kamu buat salah, buat keliru. Dan kamu pun di mata manusia kamu akan dipandang sebagai orang yang menerima kebenaran. Iya, jangan malu menerima kebenaran. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah. Rahimani wa rahimakumullah. Maka manusia itu, dia meminta kepada Allah, minta hidayah. Dan sudah seharusnya bagi manusia untuk berlapang dada di dalam menerima kebenaran. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan membantu dirinya di dalam ketaatan, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepadanya untuk mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hadza min a'zamil asbab. Ini termasuk sebab-sebab yang agung. Perhatikan. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Wa min asbabil hidayah al-iktharu min qira'atil Qur'an. Termasuk sebab-sebab hidayah, sebab-sebab datangnya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu memperbanyak membaca Al-Quran. Baca Al-Quran. Al-Quran di masjid kita alhamdulillah tersedia. Ada. Selesai dibaca, disimpan di tempatnya yang kau ambil. Iya. Kau memudahkan orang lain. Dan ada ajr, ada pahala di balik semua itu. Jangan engkau simpan Al-Quran itu setahun sekali baru engkau baca, yaitu nanti ketika Ramadan tiba simpan dipajang di dalam lemari. Ketika Ramadan tiba, Ramadan ke Ramadan berikutnya setahun, ketika dibuka sudah lobang-lobang padahal dimakan rayap. Iya, baca sesuai dengan kesanggupan kamu. Mungkin setelah engkau sholat, setelah engkau berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, setelah itu engkau baca Al-Quran 5 ayat ataupun 1 lembar ataupun 2 lembar sesuai kesanggupan kamu. Jangan engkau simpan nanti setiap pekan baru engkau baca di saat hari Jumat baru engkau baca. Namun engkau baca Al-Quran itu menurut kesanggupan kamu. Faqra'u ma tayassara min. Baca apa yang mudah darinya. Baca apa yang mudah dari Al-Quran. Karena semua itu merupakan sebab datangnya hidayah kepada kamu. Demikian pula engkau renungkan maknanya. Mana ayat yang kau baca itu. Mana ayat yang kau baca. Walaupun Al-Quran itu tidak dibaca di masjid ya. Di tengah kesibukan kita bisa kita baca Al-Quran. Contoh punya toko. Menunggu pelanggan datang belanja ini. Iya. Kan ada waktu kosong. Baca Al-Quran. Datang orang belanja, datang pelanggan, tutup dulu Al-Quran, layani pelanggan, selesai pergi, kosong aja, baca Al-Quran. Bisa engkau baca. Atau di tempat-tempat yang lain. Iya. Jangan engkau sia-siakan waktu yang ada pada kamu. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Wa min asbabil hidayatu al-inayatu bi sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam. Termasuk sebab datangnya hidayah yaitu menjaga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Punya perhatian kepada sunnah. Fokus dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan di hadapan manusia engkau jaga sunnah. Engkau tunjukkan bahwa kamu itu berada di atas sunnah. Namun ketika engkau sudah terpisah dari mereka, berada di tempat yang manusia tidak mengenal kamu, siapa kamu ini? Kamu tinggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang seperti ini keliru penerapannya. Ada orang yang mengenal kamu, tidak ada orang yang mengenal kamu, tetap kamu jaga sunnah itu. Di hadapan banyak orang ataupun kamu seorang diri, tetap kamu jaga sunnah itu. Iya. Ayuhal muslimuna ibadallah. Wa min asbabil hidayati huduru halqatil ilmi min ahlil ilm. Huduru halqatil ilmi min ahlil ilmi. Dan termasuk sebab-sebab hidayah yaitu hadir di halaqoh-halaqoh ilmu. Halaqoh itu disebut karena melingkar begini. Iya. Ini disebut halaqoh. Duduk di majelis ilmu belajar min ahlil ilmi dari para ulama alaihim rahmatullah. Al-masyayikh al-ma'rufin bil khair, para ulama yang dikenal dengan kebaikan. Duduk di sisi mereka mendengarkan ilmu pada mereka. Hal itu lebih bermanfaat dan merupakan sebab-sebab hidayah kepada diri kamu. Iya, atau mempelajari atau engkau belajar ilmu agama dari orang-orang yang manhajuhu salim. Manhajnya selamat. jauh dari penyimpangan. Dengan duduk belajar ilmu agama, ilmu akan bertambah. Wawasan dan pengetahuan akan bertambah. Yang tadinya belum tahu jadi tahu. Yang sudah tahu akan lebih mungkin, lebih lengket ilmu itu kepada kamu. Jangan timbang dengan perasaan kamu. Ini begini, ini begitu. Sehingga kamu jauh dari majelis ilmu, tidak mau datang belajar ilmu agama. Karena pertimbangan-pertimbangan yang dibangun dengan perasaan yang ada pada kamu. Ayuhal muslimuna ibadallah. Wahai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Fal wajibu tiba'u al-mustaqim alladhi laysa 'indahu bid'ah. Kewajib untuk mengikuti jalan yang lurus yang tidak terdapat bid'ah. Wa ammal mubtadi'u falwajibu tahdhir. Adapun ahlul bid'ah, wajib bagi kamu untuk mentahdhirnya. Jelaskan penyimpangan-penyimpangannya. Jelaskan penyelewengan-penyelewengannya. Jangan engkau tutup di hadapan manusia sehingga manusia itu tertipu, terbawa dengan kebidahan mereka. Sehingga manusia itu tahu ternyata ahlul bidah itu jelek. Ternyata ahlul ahwa itu jelek. Sehingga mereka menjauhinya. Agar manusia itu paham penyimpangan, penyelewengan itu jelek. Sehingga mereka pun berhati-hati. Jangan sampai mereka terjatuh dalam penyimpangan dan penyelewengan. Asalullah sabata alal haq. Kita memohon kekokohan di atas kebenaran. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam lanjutan kalimat ini, Syekh Shalih Ibnu Abdillah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, beliau menyebutkan al-wajibu ihanatuhum, wajib untuk menghina mereka, wajib untuk menghina ahlul bidah. Jangan kemudian engkau timbang perasaan kamu. Kamu jangan menghina orang. Padahal dia ahlul bidah ini. Al-wajibu ihanatuhum. Wajib untuk menghina mereka. Wajib untuk menghina ahlul bidah. Lianna Allah ahanahum. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menghina mereka. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menghina ahlul bidah. Perhatikan barakallahu fikir. Jami'an. Wa hadha aydhan min al-wala'i wal bara'. Menghina ahlul bid'ah termasuk al-wala'u wal bara'. Termasuk loyalitas dan kebencian di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kau katakan walaupun dia ahlul bid'ah, dia itu kan baik. Walaupun dia pelaku bid'ah, kan masih ada kebaikannya. Walaupun dia ahlul bid'ah, dia kan manusia. Jangan dihina. Ini perasaan yang main. Menghina mereka hukumnya wajib. Ayuhal muslimuna ibadallah wa hayumat islam hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maksud hati ingin menjelaskan kitab ini sampai akhir, namun karena dibatasi oleh waktu, kami cukupkan sampai di sini. Bismillah, satu paragraf lagi pekan depan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Moga tidak molor. Iya. Kemudian saya ingatkan grup jaga malam malam Selasa. Malam ini malam Selasa, malam jaga kalian, moga mengikhlaskan niat karena Allah untuk berjaga malam Siskamling di pemukiman sendiri. Banpur silahkan, namun dengan catatan banpur yang berasal dari kampung Muhajirin. Naam. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.